Wa ma'in, ma'in itu kan dia artinya namanya ma'in itu mata air ya, sumber mata air. Artinya mani sama maknanya sumber juga. Maka Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari tazkiyatun nafas. Ah ini penting sekali ini. Baik, تفضل dibaca sini mic-nya. Ayo soy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala al-qa'idatu ats-tsalitsatu Al-Qur'anul Karimu manbi'u at-tazkiyati manba'u at-tazkiyati wa ma'inuhu ma'inuha. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah fa'a'zamu ma tazku bihi an-nafsu al-Qur'anu al-Karimu alladhi huwa kitabul kitabut tazkiyati wa ma wa manba'uha wa mani'uha wa ma'inuha wa masdaruha faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Qala ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dominallahu liman ittaba'a al-Qur'ana an la yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati thumma tala faman ittaba'a huda ya fala yadillu wa la yashqa. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fid suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin. Qala ibn al-qayyimi rahimahullah ta'ala al-Qur'anu huwa shifaa'u at-tammu min jami'id adwa'i al-qalbiyyati wal-badaniyyati wa adwa'id dunya wal akhirati. Wa qala ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa tilawatul kitabi haqqa tilawati takunu biqira'atihi wa hifzihi wa fahmihi wa tadabburihi wal 'amali bihi kama fassarahu bidzalika sahabatu wattabi'una. Qala ibnu mas'udin radhiyallahu anhu kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'asyaral ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna wa qira'atul qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin walidha yaqulu fudailu ibnu iyadin radhiyallahu anhu innama nazala alquranu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bitilawatil qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatil nafsi 'alal 'amali bihi nala minat tazkiyati aw farra nasibun aw farra nasibun nasibin oh nasibin al farra nasib al qa'idatus tsalitsah kaidah ketiga. Ya Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Ma'in itu sumber mata air, manba' juga demikian. Ya, maka Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari tazkiyatun nafas. Maka kalau mau mensucikan jiwa namun menjauhi Al-Qur'an itu mustahil. Karena sumber dari kesucian jiwa itu adalah Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman walaqad mannallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yang rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka, ini syahidnya. Mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i, as-sunnah. Maka fa'a'zamu ma tazku bihi an-nafsu Al-Qur'anul Karim. Maka yang paling besar berperan, yang paling dahsyat perannya, ya, jiwa ini menjadi suci adalah Al-Qur'anul Karim. Alladhi huwa kitabu tazkiyati wa manba'uha, yang merupakan kitab pensuci jiwa dan sumber dari kesucian jiwa. Wa ma'inuha wa masdaruha, masdarnya, sumbernya. Nah, ini penting ya. Makanya para ulama mengatakan kalau hati ingin bersih, bacalah Al-Qur'an. Ya, bacalah Al-Qur'an. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata, barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa untuk diri dia, falyatlubha fi kitabillah azza wajalla. Maka cari kesucian jiwa tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Daminallahu, Allah telah menjamin liman ittaba al-Qur'an, bagi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, alla yadilla wala fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dia tidak akan sengsara di akhirat. Summa tala, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat, faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, petunjuk Al-Qur'an, fala yadillu, dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, dia tidak akan sengsara di akhirat. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Ya. Yaitu wejangan. Ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan penyembuh, ya, bagi penyakit yang ada di dalam sudur, di dalam dada, penyakit-penyakit hati, ya, dan syifa yang ada pada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai syifa, itu bukan cuma penyakit hati, bahkan penyakit badan, ya, penyakit badan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah meruqyah dirinya sendiri karena beliau sakit dengan membaca Al-Fatihah, kemudian, ya, di depan air segelas, kemudian beliau minum air putih tersebut dan sembuh badan beliau. Apalagi penyakit hati, ya, yang Allah sebutkan, wa syifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin, ya, juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Qala Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Qur'an huwa syifa'u at-tam, Al-Qur'an adalah penyembuh yang sempurna, penawar yang sempurna, min jama'il, min jami'il adwi, ya, adwi al-adwa, dari segala macam penyakit. Dawa, jamaknya apa dawa? Adwa. Ya. Ya, al-qalbiyah wal badaniyah. Ya, dari segala macam penyakit kalbu maupun fisik badan. Ya, maupun dari berbagai macam penyakit, ya, dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya, itu penyakit kalbu dan badan. Penyakit hati, itu Al-Quran. Ya, penyakit, ya, badan sekalipun juga Al-Quran solusinya. Tayyib. Kemudian mana lagi tadi? Hah? Ya. Wa qala ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang mereka membacanya dengan, ya, sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkannya, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala, wa tilawatul kitab haqqa tilawatih takunu bi qira'atihi wa hifdzihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih. Nah, kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wa tabi'un. Maka yang dinamakan haqqa tilawatih adalah dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Sebagaimana yang ini ditafsirkan oleh ya para sahabat dan para tabi'un. Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rajul minna idza ta'allama 10 ayatin, ya, adahulu seseorang dari golongan kami, dari kalangan kami itu dari sahabat, apabila dia mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna, dia tidak akan melewati 10 ayat tersebut, loncat ke ayat yang lain, hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai dia tahu 10 makna dari apa, makna-makna dari 10 ayat tersebut, wal amal bihinna, dan mengamalkannya. Kalau kita enggak, ya makanya kita enggak paham apa yang kita baca, kita enggak tadaburi. Ya, padahal Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi. Ya. Bahkan Allah mencelah yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka itu terkunci? Ya. Maka baca Qur'an, kalau kita enggak paham bahasa Arab, buka terjemah. Buka tafsir. Enggak apa-apa kita lama khatamnya, namun kita paham maknanya. Sehingga kita tahu apa obat bagi penyakit yang bersarang di kalbu kita. Obatnya adalah Al-Qur'an, ayat ini, ayat itu. Ya. Wa qira'atul Qur'an duna fahmi ma'anih. Ya. Nah, membaca Al-Qur'an tok tanpa memahami maknanya, awil amal bima ja'a fihi la yu'addu tilawatan bihaqqin. Ya. Tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkannya, ya, apa yang terkandung di dalamnya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, itu tidak dianggap sebagaimana yang Allah firmankan, ya, yatslunahu haqqa tilawatih, membaca dengan sebenar-benarnya. Ini juga, ya, sebagian guru-guru tajwid, termasuk guru saya sendiri dahulu, pernah ya terjebak ke dalam pemahaman makna seperti ini. Ya, dipahami maknanya yatlunahu haqqa tilawatih itu ya, adalah membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, betul, membaca sesuai dengan kaidah tajwid adalah amrun matlub, perkara yang memang dituntut. Namun bukan maknanya orang kalau sudah baca sesuai tajwid maka dianggap yatlunahu haqqa tilawatih. Tidak, sampai dia mentadaburinya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Baru itu yang Allah sebut ulaika yu'minuna bih. Mereka yang beriman padanya. Yang apa itu? Yatlunahu haqqa tilawatih. Yang membaca dengan sebenar-benarnya, yaitu memahami maknanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad beliau mengatakan tujuan diturunkannya Al-Qur'an cuma tiga. Yang keempat kelima. Tiga. Dipahami maknanya, ditadaburi dan diamalkan. Ditadaburi maknanya, dipahami maknanya dan diamalkan. Cuman tiga. Bagaimana dengan menghafal dan membaca? Menghafal dan membaca adalah wasilah, jembatan, jalan menuju tiga hal ini. Ya. Nah, jangan terbalik, fokus di membaca. Ya. Fokus di membaca. Makanya kita belajar bahasa Arab. Ini bagian dari upaya untuk mentadaburi, memahami Al-Qur'an. Kita belajar bahasa Arab. Makanya kalau di kelas-kelas dasar ditanya, ya, di mana tadrusul lughatal arabiyah? Kenapa ente mau belajar bahasa Arab? Dijawab, ya, li afhamal Qur'an. Supaya saya bisa memahami Al-Qur'an. Ya, tujuan belajar bahasa Arab itu. Mau memahami Al-Qur'an, memahami ilmu din. Ya. Nah, tujuannya lagi kalau kita paham Quran, kita paham makna Quran, hati kita ini menjadi bersih suci. Ya. Walaupun ada juga orang yang udah ngerti Quran, ya, udah ngerti bahasa Quran, hatinya enggak suci-suci juga. Gitu misalkan ada penjahat koruptor di hal Quran. Ya, segala macam dengan kejahatannya. Ya, faktor penunjang kesucian jiwa itu di sini di kaidah ini ada 10 kaidah. Mungkin dia baru ngambil satu aja. Ya, ada 10 kan begitu. Tabarakallah fik. Ya. Kemudian mana lagi? Ya. Tidak, oleh karena itu yaqulu Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad berkata, "Innama nazal Qur'an liyu'mala bih." Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Ya, akan tapi manusia menganggapnya, membacanya sama seperti mengamalkannya. Ya, padahal beda antara mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan membacanya saja. Betul, membacanya saja itu adalah amalan tersendiri. Tapi amal mustaqil dapat pahala dari sisi membaca huruf per huruf. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqul alif lam min harfun. Ya, walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Betul. Ya. Satu huruf Al-Qur'an setara dengan satu hasanah. Dan satu hasanah setara dengan 10 pahala kebajikan. Dan Nabi tidak menyatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu amal dari sisi qiraah. Paham enggak sini? Sedangkan amal dari sisi kandungan, nah ini yang besar. Ini yang besar. Ya. Semisal antum baca surah Al-Mu'minun. Ya. Wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mereka. Ada akhwat. Hah? Akhwat. Ya, akhwat. Bukan ukhtun, akhwat. Banyak. Ya. Ya Fakhruddin ya. Nah, cantik. Jelita. Wah. Nazor kan nih. Nazornya bukan dalam rangka ingin menikahi, tapi dalam rangka jelalatan. Taib. Kita mungkin baca ayat tadi. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim, dapat pahala mungkin. Tapi dalam konteks amal mengamalkan kandungan itu yang besar. Itu yang besar. Paham enggak sih? Ya. Ini yang besar. Orang kafir Belanda nyamar masuk Islam, siapa namanya? Susah namanya itu. Snok. Rok. Snok Ronger, tahu lah apa namanya. Hah? Itulah namanya lah. Ya. Dihafal Quran. Karena Al-Quran ini memang Allah mudahkan untuk dihafal. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr. Fahal min mudzakir. Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal. Dimudahkan. Salah satu mukjizat Al-Quran itu. Yang Allah tidak berikan kepada kitab-kitab yang lainnya. Taurat, Injil. Mana ada hafidul Injil. Ya. Hufadu Taurah. Yang mana orangnya? Ya. Bahkan Taurat dan Injil mereka terdistorsi, tertahrif, termanipulasi, terpalsukan. Bahkan banyak-banyak Injil versi ini, versi itu, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian ringkas dengklok. Enggak ada ya? Ada emangnya apaan? Perjanjian ini. Ya, tapi kalau Quran, nah, semua satu. Nah, Allah mudahkan semua anak kecil yang enggak bisa bahasa Arab bisa hafal. Ya, yang enggak bisa bahasa Arab. Siapa di sini yang hafal? Topik. Ya, Hanif, siapa lagi? Hilmi. Faza, emangnya waktu ngapalin udah bisa bahasa Arab? Hah? Fa'ala fa'alu ya aja belum ngerti. Ya. Ya. Fa'ala fa'alu aja belum ngerti. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Belum Pak, belum belajar kan dulu ya? Hani, belum belajar kan dulu? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Baru belajar dulu. Dikit. Nah, terus istafala yastafilu baru di sini. Artinya belum ngerti sama sekali. Tapi bisa kan? Ngapalin 30 juz. Bisa. Itu mukjizat Al-Quran. Taib. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, amal yang besar dari Quran bukan sekedar qiraah tilawah, namun adalah mengamalkan kandungan tersebut. Ya, mengamalkan kandungannya. Bisa dipahami di sini. Ya. Ada orang yang hafal Quran, namun amalan dia jauh dari Al-Quran. Ya. Jauh dari Al-Quran. Makanya orang yang paling mengamalkan Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai digambarkan oleh Aisyah, karena khuluquhu Quranan. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kandungan Al-Quran Nabi amalkan semuanya. Ya, mana lagi berikutnya? Wa idza akramallahu abdah bitilawatil Quran wa tadabburihi wa mujahadati nafsi alal abdi bi al-amal bihi nala min at-tazkiyati awfara nasibin. Subhanallah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, dan apabila Allah memuliakan abdahu, hambanya, ya, bitilawati Al-Quran, karena si hamba ini sudah membaca Al-Quran, wa tadaburihi, dan mentadaburi Al-Quran, wa mujahadati nafsi, dan berupaya untuk mensucikan jiwanya, alal amali bih, ya, untuk mengamalkannya semaksimal mungkin diupayakan, nala minat tazkiyati awfara nasibin, berarti dia telah mendapatkan, ya, mendapatkan kesucian jiwa awfara nasibin, dengan bagian terbesar. Dia berarti telah mendapatkan bagian terbesar dalam pensucian jiwa. Taib. Al-Qa'idatul Rabi'ah. Ya, nanti aja insyaallah. Besok. Besok ya, masih ada ya. Taib. Wabillahi taufik. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.